Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, aksi-aksi buruh akan mereda tensinya pada minggu-minggu ini. Mengingat, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI sedang berfokus pada berlangsungnya Kongres untuk menentukan kepengurusan baru pada 17 hingga 20 Februari ini di Kota Malang, Jawa Timur. Dan untuk membahas mengapa para pekerja begitu mudah tersulut untuk melakukan aksi-aksi massal dalam beberapa waktu belakangan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kenapa aksi massal pekerja bisa dengan mudah terjadi? Karena kalau kita bicara mengenai tuntutan normatif, demo-demo itu sangat besar. Gampang sekali dalam waktu 1 kali 24 jam itu bisa ribuan gitu. Tapi kalau keluar dari tuntutan normatif, nyambung politik atau apa, itu biasanya sulit ngumpulin massa. Tapi Pak Her, bukankah aksi buruh sekarang ini bukan saja terkait dengan hal-hal yang normatif saja? Main itu pasti ada yang main kalau kayak gitu. Masih ada yang main juga gitu loh. Ya main lah, tuntut terus, dorong terus kan gitu. Lantas, bagaimana Bapak melihat aksi-aksi yang belakangan terjadi, yang bisa membuat besaran UMP yang sudah diketok palu bisa digoyang lagi? Enggak, sebetulnya kan di pertemuan tripartit sebelumnya kan Apindo-nya sudah mau nih, deal. Tahu-tahu jalan terus kan naik lagi. Nah, pertanyaan kita kan juga, kenapa ditempuh jalur itu kalau jalur negosiasi atau jalur yang lain kan sebetulnya lebih soft gitu. Satu ya. Terus yang kedua, sebetulnya kan juga dilematis nih. Dilematis apa? Kalau saya jadi pengusaha yang buruhnya banyak kayak begitu terus rugi terus karena kenaikan terus nggak ada kompromi segala macam, tutup aja pabriknya kan gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain banyak juga pengusaha brengsek. Buruh juga diperes mepet-mepet UMR kayak gitu, tapi duitnya, keuntungannya dibawa berpuluh ratus kali lipat keluar gitu. Nah, di antara dua ekstrim itu kan ada pengusaha-pengusaha yang baik dan buruh-buruh yang baik yang kerja, yang kesejahteraannya bagus segala macam, yang dirugikan karena pasti kena imbasnya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.